Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi wa man tamasaka bidini ila umidin. Pemirsa dan pendengar muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali pada kesempatan ini kita dapat melanjutkan pembahasan kita, yaitu mengambil faedah-faedah dari sejarah Islam, yang pada kesempatan ini kita masih melanjutkan kelanjutan dari kekuasaan setelah Khulafaur Rasyidin, di mana pada pembahasan majlis yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana dimulainya langkah-langkah perdamaian antara Hasan bin Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Maka pada kesempatan ini kita akan kembali lanjutkan bagaimana kelanjutan dari langkah-langkah perdamaian yang telah diupayakan oleh kedua belah pihak di saat di mana keduanya bertemu dengan pasukan masing-masing atau berhadapan di daerah Irak, ya. Maka kita akan lanjutkan sebagaimana telah kita jelaskan pada misi yang lalu, di mana para pendukung Hasan bin Ali bin Abi Thalib memaksa Hasan bin Abi Thalib untuk menghadapi Muawiyah dengan cara kekuatan, sehingga akhirnya Hasan bin Abi Thalib mengikuti kemauan mereka di awal demi untuk melihat supaya tidak terjadinya semacam kegaduhan di awal kekuasaannya antara dia dengan para pendukungnya di daerah Kufah atau di negeri Kufah. Maka setelah pasukan tersebut berhadapan, ya, bertemu dengan ketika pasukan Ali sudah sampai, Hasan bin Ali bin Abi Thalib mendekati pasukan Muawiyah, demikian pula pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan juga mendekati pasukan Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, akhirnya Amr bin al-As memberikan masuk kepada Muawiyah yang telah kita sebutkan pada pembahasan yang lalu, di mana memberikan masukan jika benar-benar terjadi pertempuran, penyelesaian masalah dengan bentuk berperang atau dengan kekuatan, tentu akan jatuh korban yang begitu besar, ya, tentu akan banyak korban seperti mana terjadi juga waktu perang Siffin. Maka Muawiyah dengan berupaya untuk mengirim dua orang kepada Hasan bin Ali, yaitu Abdurrahman bin Samurah dan Abdullah bin Amir Al-Quraizin, ya, bin Amir Quraizin. Setelah keduanya mendatangi Ali, Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Hasan Ali bin Abi Thalib meminta kepastian dan jaminan terhadap tawaran dari Muawiyah. Maka kedua sahabat tersebut menjamin bahwa Muawiyah akan komitmen dengan segala tawaran-tawaran yang disampaikan kepada Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ketika itu, ya, Hasan juga dari awal sebetulnya berkeinginan untuk menyelesaikan masalah dengan secara damai dan kekeluargaan, dan tidak ingin tertumpahnya darah setetes pun dalam kekuasaannya dia. Maka setelah itu dia berpidato di hadapan para pendukungnya dari masyarakat Kufah, di mana mengambil perjanjian mereka sebagaimana telah kita jelaskan. Pertama, setelah mengambil baiat mereka setelah wafat ayah, setelah selesai menguburkan ayahandanya Hasan bin Ali, dibaiat oleh masyarakat Kufah. Kemudian kedua kalinya setelah di medan tempur itu, Hasan bin Ali kembali meminta kesetiaan dan kepatuhan mereka kepada Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Maka Hasan bin Abi Thalib berpidato di hadapan mereka, menyampaikan, ini arju an akuna ansaha khalfin li khalqihi. Saya berharap saya ini orang yang paling betul mencarikan perdamaian, membuka perdamaian, ya, bagi para hamba Allah ini. Wa ma muhtamilun ala ahadin da'iyatan wala haqdan. Saya tidak akan membawa rasa kemarahan dan kedengkian terhadap siapapun, wala murida bihi ghailatan wala su'an, saya juga tidak pertujuan dengan perdamaian ini adalah suatu kerugian ataupun keburukan. Ya, ala wa inna man ma takrahuna fil jama'ah, ala inna, ya, kata beliau, ala wa inna ma takrahuna fil jama'ah khairul lakum, ya, mimma tuhibbuna fil furqah. Ini kata-kata dalam sekali maknanya. Beliau mengatakan, ketahuilah sesungguhnya apa yang kalian benci, ya, fil jama'ah, ya, kalian terjadi hal-hal yang tidak kita ingin dalam persatuan, tapi kalian tetap bersatu, ya, itu lebih baik bagi kalian daripada kalian mendapatkan apa yang kalian harapkan tetapi kalian berpecah belah. Ini barangkali, ya, untuk kita semua, ya, kaum muslimin, para pemimpin kaum muslimin, para tokoh-tokoh politik, para pemuka-pemuka masyarakat, secara khusus para duat, ini nasihat sangat dalam sekali sebetulnya jika kita mencoba merenungkan. Ala wa innama takrahuna fil jama'ah khairul lakum mimma tuhibbuna fil furqah. Ini harus kita tulis dengan tinta iman betulnya. Di mana beliau mengatakan, ya, ketahuilah sesungguhnya apa yang kalian bertahan dengan apa yang kalian tidak senangi, tapi kalian bertahan dalam untuk bersatu. Ya, kalian tetap bersatu walaupun di dalamnya banyak hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan bagi kalian, kata Hasan bin Ali, itu lebih baik bagi kalian daripada kalian mendapatkan apa yang kalian sukai tapi kalian berpecah belah. Sungguh kata-kata ini sangat perlu kita hayati dan kita dalami sebetulnya. Di mana salah satu fitnah yang terbesar menimpa umat ini semenjak terjadi fitnah maktal Umar radhiyallahu anhu, setelah dimulainya pembunuhan Umar radhiyallahu anhu berlanjut dengan pembunuhan Utsman, kemudian pembunuhan Ali bin Abi Thalib. Semoga mereka semua mati, mereka semua adalah mati syahid insyaallah. Ya, di mana setelah itu umat tidak berhenti sampai detik ini ditimpa dengan suatu fitnah, yaitu fitnah perpecahbelahan. Kata-kata beliau ini sungguh sangat, ya, apa namanya, memberikan makna yang dalam ke dalam kondisi kaum muslimin. Ya, kadang-kadang kita berselisih karena berbeda pendapat, berbeda pandangan, tidak tercapai kemauan-kemauan. Bukan berbeda pendapat karena perkara-perkara yang sifatnya prinsip, tapi hanya mungkin karena perkara duniawi, masalah gaji, atau masalah kedudukan, ya, masalah apa namanya, profesi, ya, masalah apa namanya itu, kedudukan, jasa, segala macamnya. Ya, bersering kita berpecah belah. Secara khusus yang kita ingin sampaikan di sini adalah muasasah-muasasah, yayasan-yayasan yang berkecimpung di dalam dunia dakwah. Ini sungguh sangat menyedihkan, ya. Dan tentu dengan bersatunya kaum muslimin, tentu bersatunya para dai, berkumpul para dai dalam sebuah lembaga yang tentu memperkuat lembaga itu sendiri, ya, mempersatukan juhud, ya, perjuangan, tidak terpecah-pencarnya kekuatan, ya, dapatnya disusunnya sebuah program-program yang sangat bermanfaat bagi umat. Sungguh kata-kata ini Hasan bin Ali mengambil suatu kalimat ini sangat pilihan sekali. Dia mengatakan, ya, ala wa inna mimma takrahuna fil jama'ah khairul lakum mimma tuhibbuna fil furqah. Ketahuilah, ya, kalian bertahan di dalam persatuan walaupun menanggung pahitnya tidak mendapatkan keinginan, kehendak-kehendak individu-individu kita, itu lebih baik daripada kita meraih apa yang kita inginkan tetapi kita berpecah belah. Kemudian kata Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ala wa inni nadhirun lakum khairan min nadhrikum li anfusikum. Kata Hasan bin Ali bin Abi Thalib kepada pendukungnya, saya akan menawarkan, akan memilihkan untuk kalian satu hal yang lebih baik bagi kalian daripada pilihan kalian terhadap diri kalian sendiri. Jadi Hasan bin Abi Thalib di sini sudah mengatakan, ini sudah menggambarkan bahwa beliau seakan-akan apa yang beliau keputuskan ini diharapkan dukungan daripada pendukung beliau, ya, mendapat persetujuan. Karena beliau sudah, tadi sudah kita sebutkan, menginginkan adanya kedamaian sama kaum muslimin, kembalinya kaum muslimin bersatu, ya, bersatu padu, ya. Maka beliau memberikan suatu nasihat di khutbahnya ini, Dia berkata, wa inni nadhirun lakum khairan. Sungguhnya aku akan berikan pendapat pandangan untuk kalian lebih baik daripada pendapat kalian untuk diri kalian sendiri. Fala tukhalifu amri. Jangan kalian menyelisih keputusanku. Nah, ini keputusanku. Wala taruddu alayya. Jangan kalian menentang, jangan kalian menolak apa yang akan saya putuskan di dalam kondisi ini, gitu ya. Ghafarallahu li wa lakum. Semoga Allah memberi ampunan untuk kali untuk aku dan kalian. Ketika masyarakat Kufah memahami dari pidato Hasan bin Abi Thalib ini adalah bentuk suasana yang akan dia ambil ataupun keputusan yang akan dia ambil, bahwa memahami bahwa Hasan bin Ali bin Abi Thalib ingin berdamai dengan Muawiyah. Pada akhirnya mereka tidak setuju dengan keputusan itu. Kita tahu masyarakat Kufah semenjak dari masa Umar bin Khattab ya, selalu memaksakan kehendak-kehendak mereka kepada pimpinan mereka. Berkali-kali Umar bin Khattab mengganti gubernur Kufah. Demikian fitnah yang terjadi di masa Utsman itu pun ya dipicu ya fitnah-fitnah dari masyarakat Kufah. Apalagi Ali bin Abi Thalib terbunuh juga tak luput dari campur tangan tipu muslihat daripada masyarakat Kufah juga. Nah, oleh sebab itu kesimpulan sebetulnya jika kita lihat tarikh dan sejarah, mereka yang mengaku membela Ahlul Bait, korban-korban kejatuhan dari kalangan Ahlul Bait itu gara-gara mereka sebetulnya tidak memenuhi janji-janji mereka, tidak mematuhi pimpinan mereka, gubernur mereka, ya. Ini yang menyebabkan daerah mereka, kondisi mereka selalu dalam keadaan ricuh, gaduh, ya. Nah, akhirnya mereka sehingga disebutkan dalam riwayat Tabari, Ibnu Katsir menyebutkan mereka menuduhnya sebagai manusia yang pengecut gitu ya. Ya, wa fima yaqtub hajama alai ba'du mu'askirihi muhawilina qatlahu ba'da an tahamu bidhaf. Bahkan ada yang berupaya untuk melakukan pembunuhan kepada Hasan bin Ali dan menuduhnya sebagai orang yang pengecut. Di azmihi ala sulhi Muawiyah. Karena dia sudah berencana dengan sepenuh hati untuk berdamai dengan Muawiyah. Sampai mereka juga merobohkan tendanya, bahkan menarik tempat tempat duduk tikar yang menjadi alasnya, alas tendanya. Ya, disebutkan di situ, ya. Wan taz'u musallahu min tahtihi, ya, tempat alas salatnya diambil. Kemudian mereka menariknya, ya. Kemudian ada namanya seseorang nama Abdurrahman bin Abdullah bin Ju'al al-Azdi. Fatara'a rida'ahu 'ala tiqihi, menarik yaitu bajunya. Sehingga Hasan dalam keadaan memegang pedangnya, ya, kemudian pingsan, kemudian sadar, lalu dinaikkan ke kudanya dan dibawa untuk menuju Madain. Ya. Di tengah perjalanan ada orang Khawarij yang mengintai Hasan bin Ali bin Abi Thalib ini di sebuah tempat. Tiba-tiba dia keluar dari persembunyiannya dan memacok paha Hasan bin Abi Thalib, sehingga dia dilarikan ke Madain dalam keadaan cedera. Nah, ini ya bagaimana kondisinya. Kemudian sesampai di di Madain, dia mendapat pengobatan ya di suatu tempat tadi, yang tempat beliau di diintai oleh orang Khawarij tadi, Muzlim, tempat yang gelap, ini namanya Sabato, ya. Maka di situ dia bersembunyi, kemudian dia menghadang Hasan di atas, ketika Hasan mendarai kudanya menuju ke Madain, dia katakan, asyrakta ya Hasan, ya, engkau telah berbuat syirik ya Hasan, kama asyraka abuka min qabl, sebagai bapakmu telah berbuat syirik. Ya, orang Khawarij kan mengkafirkan daripada sahabat, antaranya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Kemudian dia bacok dengan kampak yang dia milikinya, kemudian akhirnya luka di bagian paha dari Hasan bin Abi Thalib. Kemudian ya Hasan dibawa ke Madain. Di Madain ada amir di sana namanya Sa'ad bin Mas'ud As-Saqafi, kemudian mencarikan dokter untuk mengobati Hasan. Setelah Hasan sembuh dibawa ke istana dari Madain ya, istana putih istilahnya, Qasrul Abyad. Kemudian setelah itu Hasan berencana melanjutkan rencana perdamaian dengan Muawiyah. Baik, Ibnu Sa'ad menceritakan dalam kitab Tabaqatnya bahwa Jama'al Hasan bin Ali ru'usa ashabi fi Qasril Madain. Jadi di situ Hasan bin Ali memanggil, mengumpulkan itu tokoh-tokoh daripada pendukungnya, ya. Faqala ya ahli Iraq. Setelah itu dia berbicara kepada tokoh-tokoh kabilah, ya, tokoh-tokoh senior dari para pengikut pendukungnya. Wahai ahli Iraq, law lam tadhal nafsi ankum illa lisalas. Ya. Seandainya jiwaku ini tidak goncang oleh kalian kecuali tiga hal saja. Ya, memuat bahwa dia merasa kecewa berat dengan sikap mereka itu. La zahaltu maqtalakum abi. Dia katakan, yaitu aku menjadi kecewa berat dengan terbunuhnya ayahku di tengah-tengah kalian. Wa mat'anukum baglati. Kalian yaitu mencederai tungganganku. Wantihabukum saqali atau siqali au qala ridai. Di mana kalian merebut harta bendaku dan mengambil pakaianku, ya. Wa innakum bay'tumuni ala an tusallimu man sallamtu. Padahal kalian telah berjanji akan patuh, ya, akan saat membayarku akan mengikuti apa yang aku ambil dari keputusan, yang berdamai dengan orang yang aku berdamai dan berperang jika aku melawan, jika aku berperang. Wa ini qad bay'tu Muawiyah, dia sampaikan, sungguhnya aku akan membayar Muawiyah atau telah membayar Muawiyah. Fasma'u lahu wa ati'u, hendaklah kalian patuh dan taat kepadanya. Kemudian dia turun setelah berpidato di hadapan tokoh-tokoh masyarakat Kufah tadi, para pendukungnya, kemudian dia masuk ke dalam istana. Baik, kemudian bagaimana yaitu mauqif atau sikap, bagaimana sikap dari pimpinan pasukan yang sudah terbentuk dari, yaitu namanya Syuratul Khamis wa muqaddimah jaisul Iraq, itu adalah pasukan yang terdepan dari pasukan Iraq dengan perdamaian yang telah dilakukan oleh Hasan, ya. Sebenarnya dilakukan oleh Hakim dalam mustadraknya dari Abi Al-Gharif, kunna fi muqaddimatil Hasan min Ali 12,000. Kami adalah pasukan yang di bawah komando Hasan bin Ali, yaitu sekitar 2,000 orang, di mana siap dengan senjata untuk menghadapi pasukan Ahli Syam di bawah pimpinan Muawiyah. Wa alaina Abu Umuritah, ini nama pimpinannya. Falamma atana Suhrafu Said, setelah sampai kepada kami berita tentang perdamainya antara Hasan bin Ali dengan Muawiyah, ini Salahul Hasan, kita sampai kepada berita tentang perdamaian antara Hasan dan Muawiyah, bagaikan punggung kami yaitu tidak kuat memikulnya. Ya, ini artinya rasanya patah tulang punggung kami. Falamma qadima al-Hasan bin Ali, takala Hasan bin Ali kembali ke Kufah, ya, ketika setelah Hasan bin Ali kembali ke Kufah, qama ilayhi rajulun minna yukanna Abu Amir Sufyan bin Ulail. Seseorang menghadap Hasan bin Ali. Assalamualaikum ya mudzillal mu'minin. Dia katakan ketika sampai itu dia kecewa. Dia katakan assalamualaikum. Dia salam wahai orang yang menghinakan orang-orang beriman. Ini kata-katanya kepada Hasan bin Ali. Lalu Hasan menjawab, la taqul dzaaka ya Abu Amir. Jangan katakan hal seperti itu. Kata-kata seperti itu, hai Abu Amir, lam udhillal mu'minina, walakinni, saya tidak pernah menghinakan kaum mu'minin, tetapi saya karitu an aktulahum fi talabil mulk, saya tidak mau aku mengorbankan mereka demi mendapatkan kekuasaan. Subhanallah, ya, bagaimana kita lihat ketulusan Hasan bin Ali ini untuk menjaga persatuan dan menjaga darah kaum mukminin, sehingga dia katakan saya tidak Jadi kalau masyarakat Kufah memandang itu suatu hal penghinaan bagi mereka, karena kenapa harus berdamai? Kita orang kuat, kita bisa menghadapi, kan begitu. Anggapan mereka begitu. Nah, Hasan bin Ali tidak mengatakan, saya tidak membuat kalian hina ya di mata pasukan Muawiyah. Ya, tapi saya adalah tidak mau adanya korban jatuh karena dalam memperjuangkan mencari kekuasaan. Ini barangkali perlu juga ya bagi kita, daripada kita yang punya para pengikut, baik ormas, pimpinan partai, ya, tokoh-tokoh masyarakat, jangan sesekali demi untuk meraih kekuasaan, kedudukan, ya, berani mengorbankan orang lain, provokasi, sehingga ada jiwa yang terbunuh, atau jiwa yang membunuh dan terbunuh. Demi hanya apa? Demi mengejar kekuasaan, mengejar dunia, kedudukan. Ya, Islam, ya, seseorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh dia malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, demi untuk mengejar kekuasaan, yang mengorbankan sekian jiwa demi untuk dia meraih sebuah kedudukan. Ini satu hal yang hina bagi seseorang, sehingga Hasan bin Ali bin Thalib, yaitu demi bagaimana dia dipuji oleh Rasulullah SAW, yang kita sebutkan pada pelajaran lalu, dan juga nanti akan kita sebutkan hadisnya, yaitu inna bini hadha sayyidun la'allahu yuslihu bihi baina fi'atain azimatain minal muslimin. Allah akan mempersatukan melaluinya dua golongan kaum muslimin yang sedang berselisih. Pujian, mangkabah, kehormatan, kemuliaan yang diraih oleh Hasan bin Ali. Hendaknya sikap inilah menjadi tauladan bagi generasi kaum Islam, kaum muslimin. Bagaimana kita sungguh-sungguh untuk ciptanya persatuan umat, berhenti dari memecah belah umat, membuat paham-paham, aliran-aliran, kelompok-kelompok yang membuat mereka seteru, yang tidak berhenti saling menghina, saling memaki, saling bergunjing, saling menjelekkan, saling menyatukan. Ya, ini suatu sifat yang mulia, sehingga Hasan bin Ali mendapat pujian yang banyak sekali dalam para ulama-ulama sepanjang sejarah. Dengan sikapnya ini, ya, dia mau mengalah. Sikap mengalah, ya, demi untuk tercapainya kebenaran, tegaknya kebenaran, keadilan, ya, berdamainya kembali, bersatu kembali. Sehingga banyak sekali contoh-contoh di dalam Al-Quran, seperti umpamanya ketika Habil dan Qabil berkelahi, Allah memuji sikap yang mengalah, ya. Dan oleh sebab itu, hendaknya demi untuk menjaga tidak terjadinya kekisruhan, para tokoh, ya, baik tokoh agama, tokoh ormas, tokoh politik, ya, melihat maslahah yang umum. Jangan hanya melihat yaitu kebutuhan yang besar. Jangan hanya kepentingan kelompoknya ini dahulukan, apalagi mengorbankan kelompok dan orang lain demi kepentingan pribadi. Semoga kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meneladani bagaimana sikap Hasan bin Ali ini yang begitu bijaksana sekali. Ya, walaupun dia sebetulnya secara garis keturunan lebih dekat cucu Rasulullah SAW, ya, walaupun dia sebetulnya juga berhak untuk menjadi khalifah karena sebagai apa pelanjut dari ayah yang telah menjadi khalifah sebelumnya, yang telah dibaiat oleh masyarakat Kufah, dia berani menanggalkan itu atribut semua demi tercapainya persatuan dan kesatuan dalam barisan kaum muslimin. Ini yang perlu barangkali kita selalu ingat perkataan beliau tadi, ala wa inna, ya, kata beliau, wa innama takrahuna, ala wa innama takrahuna fil jama'ah khairul lakum mimma tuhibbuna fil furqah. Ala wa inna mimma takrahuna fil jama'ah khairul lakum mimma tuhibbuna fil furqah. Ini kata-kata coba selalu diulang-ulang oleh seorang da'i, oleh seorang tokoh, ya, renungkan perkataan itu. Ya, jangan tingkatkan ego kita, ego kelompok kita, sehingga membuat terpecah belahnya kaum muslimin, terpecah belahnya bangsa ini, ya, Terutama yang selalu kita sampaikan dalam nasihat kita, bahwa sistem politik kita perlu ditinjau kembali untuk dikembalikan kepada sistem yang asli dari budaya kita, dan itu sangat cocok dengan karakter bangsa kita, yaitu musyawarah dan mufakat. Adapun sistem liberal, demokrasi liberal yang ada sekarang membuat bangsa kita tidak pernah tenang, tidak pernah nyaman, selalu dalam kericuan dan kericuhan. Ya, selesai pilkada daerah, langsung lagi pilkada yang umum, ya pilpres, dan terus berkicau, dan kita tidak bergerak di negara kita ini untuk maju. Anak bangsa terkuras perhatiannya untuk perkara-perkara yang sifatnya sebetulnya tidak menjadi penentu amat. Karena siapapun yang menjadi presiden, jika rakyat dan para pembantu-pembantunya tidak bekerja dengan serius, juga akan sama hasilnya. Ya, tidak ada yang lebih hebat daripada Ali bin Abi Thalib dalam pimpinan, tapi dia tidak bisa mengendalikan kondisi. Kenapa? Memang rakyatnya yang rusak. Nah, ini yang disebutkan Ali bin Abi Thalib ketika ada orang protes, "Hey Ali, kenapa engkau tidak melakukan pemerintahan sebenarnya dalam perjalanan pemerintahan di waktu masa Umar, Abu Bakar dan Umar?" Ya, Ali bin Abi Thalib menyebutkan ketika dalam pemerintahan di masa Umar dan masa Abu Bakar dan Umar, rakyatnya adalah saya. Tapi kenapa di dalam semasaku ini jalan politik, kondisi politik kacau dan begini? Karena rakyatnya seperti Anda. Maka oleh sebab itu, baik kita sebagai rakyat, sebagai tokoh pendidikan, tokoh politik, tokoh ekonomi, mari kita betul-betul ya bersama bergandeng tangan membina bangsa kita, membangun bangsa kita ini. Tinggalkanlah ya jargon-jargon kelompok politik kekuasaan yang akan membuat negara kita selalu mundur dan tertinggal dari negara-negara tetangga. Ini nasihat untuk kita semua, baik pada pembangku kekuasaan maupun pada para ya, masyarakat umumnya, ya. Cobalah kita merung kembali apa pondasi yang telah diletakkan oleh para pendiri bangsa dengan bentuk sistem politik musyawarah mufakat. Itu adalah suatu hal yang memang karakter bangsa kita. Dan setelah karakter itu diroba, membuat ya bangsa kita berkecamuk dalam sepanjang masa, tidak berhenti, ya saling menjatuhkan, saling mengolok, ya. Dan terutama para rakyat kita yang belum siap dengan cara fikirnya, sehingga di media sosial kita lihat hancur-hancuran ya di dalam bahasa, dalam membuat kepalsuan, membuat hoax dan segala macamnya. Nah, ini kita tidak menginginkan seperti ini, sehingga pekerjaan ya polisi enggak habis-habisnya, ya. Menteri satu ini ditangkap, datang lagi 10 lagi orang lagi buat hal yang sama. Habis terkuras pikiran untuk ya menangani masalah-masalah yang sifatnya ya tidak perlu ada sebetulnya. Ya, kita lanjutkan. Kita walaupun membahas sejarah Islam, mana telah kita jelaskan, kita tetap berupaya mengambil hikmah dan pelajaran dari perjalanan sejarah itu. Karena kata-kata ahli sejarah, sejarah itu akan terulang. Mungkin waktu dan tempat yang berbeda. Ya, sejarah akan selalu terulang, cuman pelaku, tempat dan waktunya yang berbeda. Maka kita ngambil pelajaran. Ya. Hendaklah kita bersikap dewasa. Bagaimana Hasan dan bijaknya Hasan bin Ali bin Abi Thalib di dalam menghadapi kondisinya. Baik, kemudian disebutkan berikutnya, adapun apa namanya sikap dari Qais bin Sa'ad bin Ubadah yang sebelumnya adalah Amir Azerbaijan, Gubernur Azerbaijan yang telah ditakwil masa Utsman bin Affan ya Azerbaijan. Dan Qais bin Sa'ad bin Ubadah inilah yang pertama membaiat Hasan bin Ali setelah penguburan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian Hasan bin Ali bin Abi Thalib mengganti dia dari Amir Kufah dari Amir Azerbaijan dengan Ubaidillah bin Abbas bin Abi Thalib, saudara dari Abdullah bin Abbas. Nah, dia diangkat menjadi panglima. Ya, panglima waktu itu oleh Hasan. Itu dialah pimpinan ya di pasukan yang 12.000 tadi. Nah. Amir Muqaddimah Syekh Hasan bin Ali bin Nasr, jadi pandangannya terhadap perdamaian itu sebenarnya dia agak ragu-ragu dalam menyikapi perdamaian yang dilakukan oleh Hasan bin Abi Thalib. Kemudian wa'tazala biman ata'ahu min jaisi muddah. Dia menghindar pertamanya. Kemudian setelah itu dia masuk ke dalam bai'at Ali Hasan bin Ali dan bai'at Muawiyah bin Abi Sufyan. Setelah dia berfikir dan merenungkan tentang keputusan Hasan bin Ali bin Abi Thalib, akhirnya dia membaiat Muawiyah dan dia ikut ke dalam wilayah ya ataupun kekuasaan yang telah diserahkan oleh Hasan bin Ali kepada Muawiyah radhiyallahu anhuma. Adapun mauqif ataupun pandangan para gubernur-gubernur yang lain ya yang diangkat di masa Ali bin Abi Thalib, ya mereka berupaya dulu dengan tabayun dan tafawut, ada perbedaan berbeda-beda dan juga berusaha untuk mengcross check apa benar atau tidaknya. Di antara mereka langsung ada yang menerima dan antara mereka ada yang berpikir juga ya. Di antaranya juga Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib. Sebenarnya kita katakan ya yang masuk Islam dari anak Abi Thalib itu bukan hanya Ali, juga ada Ja'far. Namanya dan kemudian Ja'far ini punya anak namanya Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib. Abdullah bin Ja'far ini bin Abi Thalib sangat menyenangi adanya perdamaian itu. Ya. Sangat menyenangi, ya. Kemudian ada lagi namanya Ziyad bin Abi dan Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Ya. Faqarna bi rafd summa qabul. Pertama dia menolak kemudian dia menerima. Kemudian ada lagi kelompok yang ketiga. Mereka menerima dengan secara paksa perdamaian itu. Dan ini pun ada dua bagian. Sebagian antara mereka melihat bahwa perdamaian itu hanya berlaku selama hidupnya Hasan. Ya, selama Hasan hidup, perdamaian akan ada. Ini diantaranya seperti Hujur bin Adi. Kemudian yang lain ada melihat perdamaian itu adalah selama hidup kedua orang berdamai ini, Hasan atau dan Muawiyah. Ya, sampai akhir dan antara kedua mereka yang paling terakhir meninggal. Ini adalah pandangan Husain bin Ali, saudara dari Hasan bin Ali. Baik. Kemudian, setelah itu, setelah Hasan bin Ali menetap di Kufah, ya, setelah dia selamat juga dari upaya untuk pembunuhan kepada dia, ya, tatkala dia mau melanjut perjalanan ke Kufah, Abdurrahman bin Samurah dan Abdullah Ibn Amir bin Quraiz tadi datang membawa kitab perdamaian, ya. Kemudian dia ba'da dzalika sarah Muawiyah min Maskan il Khayla, sebuah tempat lagi. Muawiyah juga berjalan ke sebuah tempat. Sumakan min Kufah ila Nakhila. Jadi setelah Hasan bin Ali pindah ke Kufah, kemudian Muawiyah pergi ke sebuah tempat namanya An-Nakhila. Nah, Hasan bin Ali menemui Muawiyah di tempat namanya An-Nakhila ini, ya, untuk bertemu dengan Muawiyah dan menyerahkan secara resmi tampuk kekuasaan kepada Muawiyah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitab hadisnya Mu'jamul Kabir dari Sya'bi, Sya'bi bercerita, "Syahidtu al-Hasan bin Ali bin Nakhila." Aku menyaksikan Hasan bin Ali di Nakhila, tempat namanya ini tempatnya Nakhila. "Hina salahahu Muawiyah," ketika dia berdamai dengan Muawiyah radhiyallahu anhu. Maka Muawiyah berkata kepada Hasan bin Ali, "Idza kana zaka fakum fatakallam." Kata Muawiyah, "Kalau memang engkau siap untuk berdamai, sudah menerima perdamaian ini, silakan engkau memberikan pernyataan, berdirilah dan berilah pernyataan, sampaikanlah kepada masyarakat," itu maksudnya ya, pada orang-orang yang hadir, ya. "Wa akhbirin nas annaka qad salamta hadzal amri," dan jelaskan kepada manusia, kepada orang-orang, ya, bahwa engkau telah menyerahkan tampuk kekuasaan ini kepadaku, kata Muawiyah. Kemudian, ya, setelah itu Hasan bin Ali berdiri berkhutbah setelah memuji Allah dan syukur kepada Allah, ya. Berkata Sya'bi, "Aku mendengar di mana Hasan bin Ali mengatakan, 'Fa inni aqisul kaisa at-tuqah.'" Dia mengatakan, ya, "Fa inni aqisul kaisa at-tuqah." Saya ada berusaha mengambil sikap yang sangat bijak. Ya. "Wa inna akmal hamka al-fujur." Suatu sikap yang sangat Bodoh adalah melakukan kecurangan, kata Hasan bin Ali. Wa inna hadzal amr alladhi ikhtalaftu fihi ana wa Muawiyah. Adapun masalah yang aku sedang ada perselisihan antara aku dan Muawiyah ini, itu adalah hak bagiku, tapi aku telah menyerahkannya untuk Muawiyah. Iradatu salahin hadzal ummah. Aku ingin umat ini mendapat kebaikan, perdamaian di tengah umat ini. Jadi beliau mengatakan, adapun masalah yang aku perselisihkan antara aku dengan masalah yang aku perselisihkan dengan Muawiyah, ya, kalau itu adalah bukan hakku, aku telah menyerahkannya kepada Muawiyah demi untuk perdamaian umat ini, ya, dan menjaga darah mereka. Atau itu adalah hak bagi orang lain, ya, lebih berhak daripada aku, maka aku telah menyerahkan haknya dia. Fafa'altu dzalik, ya. Wa in adri la'allahu fitnatun. Aku tidak tahu, mungkin ini ada sebuah ujian, fitnah, ya. Wa mata'un ilahin, dan ini kekuasaan dan apa yang ada ini hanyalah sampai waktu tertentu saja. Jadi beliau mengatakan, ini semuanya urusan dunia ini. Fitnah dan juga singkat, ya. Enggak akan selama dia memegang tampuk kekuasaan, dan ini juga fitnah bagi ini. Mengatakan ini adalah wa in adri la'allahu fitnah. Saya tidak tahu. Ini mungkin saja jual mual, moga ini seperti fitnah. Ini adalah, aku tidak tahu pak, ini fitnah atau ini adalah ya ini wamataun atau ini adalah hanya kesenangan yang akan didapatkan dalam waktu yang sangat singkat saja, kata beliau. Kemudian, ya, yang juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalan Anas bin Sirin, qala al-Hasan bin Ali yawma kallama Muawiyah. Di Hasan bin Ali ketika dia menyerahkan pasukan apa kekuasaan kepada Muawiyah, ya, Yesus satu tempat namanya Jabris, ya, dia katakan, aku ini adalah cucu Nabi, wan aku melihat an usliha baina umat Muhammadin, aku pendapat ingin mendamaikan umat Muhammad ini, wa kuntu haquhum bidzaka, jika aku adalah orang yang berhak sekali untuk kekuasaan itu, ala inna qad bayana Muawiyah, ketahuilah oleh kalian kami sudah membaiat Muawiyah, ya. Wala adri, dan aku tidak tahu apakah ini sebuah fitnah atau adalah kesenangan sampai waktu yang ditentukan. Nah, ini pernyataan dari Hasan bin Ali secara umum di hadapan umum. Kalau tadi kan masih dalam berbicara bersama utusan Muawiyah dengan membalas dengan surat, ya, dan sekarang ini ataupun baru disampaikan tadi oleh Ali dengan secara tidak langsung dia akan berdamai dengan Muawiyah di hadapan pasukan dan pendukungnya. Nah, sekarang dia sudah mengumumkan secara resmi pernyataannya di hadapan orang banyak. Maka sebetulnya banyak ungkapan-ungkapan, ya, Hasan bin Ali di sini, ya Yohanas ini kuntu akrahu nas li awil hadzal hadis wa ana aslahtu akhirahu li dhi haqqin adaitu ilaihi haqqahu ahaqqun bihi minni. Ini juga aku tidak mau, manusia, aku adalah orang yang sangat tidak suka, ya, untuk membicarakan masalah ini, kata beliau, aku akan memperdamaikan umat ini dan dia mengembalikan haknya jika itu adalah haknya dia, ya. Oh, haqu jittu bihi jaddad bihi ummatu Muhammad. Yani, yaitu adalah kebenaran yang diberhak adalah kedamaian untuk umat Muhammad. Wa inna Allah qad wallaka ya Muawiyah. Kemudian dia berkata, wahai Muawiyah, Allah telah menjadikan engkau sebagai orang yang berkuasa, ya. Hadal hadis li khairin ya'lamuhu indak. Ya, untuk kekuasaan ini dengan kebaikan yang Allah ketahui di sisimu atau keburukan yang juga Allah ketahui padamu. Ya, inilah kata-kata Hasan ketika menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Kemudian apa saja syarat-syarat perdamaian antara, ya, Hasan bin Ali dengan Muawiyah ini? Disebutkan dalam preferensi, ya, literasi Sunni dan juga Syiah mengatakan, sebenarnya juga disebutkan Ibnu Hajar Haitami dalam sebuah surat perdamaian antara Hasan dan Muawiyah ini sebagai berikut, ya, di sini disebutkan hadza ma salaha alaihi al-Hasan bin Ali anhu radhiyallahu anhuma Muawiyah bin Abi Sufyan salahahu ala. Ini ada perdamaian antara Hasan bin Ali dan Muawiyah dan Abi Sufyan, ya, dengan poin-poin berikut. Di sini juga terdapat pelajaran bagi kita, di mana di dalam membuat sebuah kesepakatan, perjanjian, komitmen, itu perlu ada di catatan, ada tertulis. Karena salah satu perkara-perkara yang memancing terjadi perselisihan adalah karena semua keputusan-keputusan, kesepakatan-kesepakatan itu tidak ada tertulis. Sehingga saat terjadi kembali meninjaunya kesepakatan itu, ataupun ada masalah-masalah yang mungkin menyelisih kesepakatan itu, tidak dapat untuk di cross-check, untuk dipastikan kembali. Sehingga saling berkilah di antara kedua belah pihak. Maka oleh sebab itu, kalau ada kita bekerja sama dengan pihak lain, atau sama kita dalam sebuah yayasan, dalam sebuah lembaga pendidikan, buat komitmen bersama. Bagaimana penyelesaian masalah jika terjadi masalah? Karena jika ini tidak ada, ini yang sering membuat suatu lembaga pendidikan, lembaga dakwah, itu menjadi kisruh biasanya. Karena tidak jelas. Apalagi bicara masalah status aset, sekarang kadang-kadang itu memicu sekali terjadi. Ya. Kemudian kelanjutan dalam bentuk kepemimpinan dari sebuah lembaga itu. Tidak ada garis yang jelas sehingga kadang-kadang terjadi saling rebut. Kadang-kadang terjadi saling ingin memiliki. Nah ini kita ambil pelajaran dari apa yang dibuat oleh Hasan bin Ali bin Thalib dengan Muawiyah bin Sampai tercatat perjanjiannya. Sehingga mestinya kita kalau ada kesepakatan-kesepakatan, itu harus ada yang tertulis lah. Biar jika terjadi kekisruhan masalah di kemudian hari, kita kembali kepada kesepakatan awal, sehingga masalah itu sangat mudah untuk dicarikan penyelesaiannya. Nah, makanya di sini Muawiyah dan Ali membuat catatan itu, ya, membuat kesepakatan itu, sebenarnya yang dinukilkan oleh para penulis sejarah. Pertama adalah, ya, di mana ayusallima ilaihi wilayat al-muslimin ala ya'mala fihim bi kitabillah ta'ala wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa siratul khulafa rasulil mahdiin. Kata dan penjahit ini bahwa Hasan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah, yaitu agar Muawiyah melaksanakan pemerintahnya sesuai dengan ajar Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan pemerintahan Khulafa Rasyidin. Kemudian Muawiyah menyebutkan, Muawiyah tidak, walaysa li Muawiyah bin Abi Sam'i ya'hada ila ahadin min ba'dihi. Muawiyah tidak boleh mengangkat siapapun setelah dia, bal yakunu amru min ba'di syura bainal muslimin. Tetapi kesepakatan pemimpin setelah Muawiyah itu dijadikan suatu hal permusyawaratan di sama kaum muslimin, maksudnya seperti diangkat majelis syura, pilihan dari majelis syura. Wala anna an-nas aminuna haitsu kanu min ardillah. Jadi tidak ada lagi semacam ada intimidasi untuk orang yang pro kepada Hasan, ataupun tidak pula orang yang pro kepada Hasan untuk intimidasi yang pro kepada Muawiyah. Ya, di sini bahwa manusia semuanya aman dimanapun mereka berada. Ya, wa fi Syam, baik yang di Syam maupun di Irak maupun di Hijaz dan di Yaman. Ini disebutkan semua. Semua berada dalam kekuasaan yang sama, dalam pengawasan yang sama, tanpa ada tebang pilih, tanpa ada perlakuan yang tidak adil dari kelompok manapun saja. Wala anna ashab Ali wa syi'atihi aminuna. Kemudian secara tegas disebutkan ini bahwa orang-orang yang menjadi pendukung Ali, mereka diberi keamanan pada diri mereka, harta mereka, dan istri-istri mereka, anak-anak mereka, dimanapun mereka berada. Ini tak boleh lagi baik orang-orang mendukung Muawiyah untuk mengganggu dari para pendukung-pendukung Ali ataupun Hasan. Wa ala Muawiyah bin Abi Sufyan bidzalika al-ahdullah wa mithaquhu wa alla yabtaghi lil Hasani Ali bin Ali wa la li akhihi al-Husain wa li ahadin min ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghailatan sirran wa la jahran. Tidak ada lagi rasa kekecewaan, ya, bagi Muawiyah. Tidak boleh merasa kecewa terhadap Hasan maupun Ali maupun untuk keluarga Al-Bait yang lainnya, baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan. Wala khifa ahadan minhum, tidak perlu merasa khawatirkan seorang pun di antara mereka. Fi ufuqin minal afaq, dimanapun mereka berada. Ya, kemudian ini isi-isinya perdamaian yang disebutkan. Ya, kemudian disebutkan, ya, dalam sebagian referensi atau literasi Syiah ataupun sebagian dari kitab-kitab yang mengarang sejarah ulama Ahlussunnah bahwa Hasan memberikan syarat kepada Muawiyah, ya, untuk tidak adanya semacam caci maki terhadap Ali bin Abi Thalib. Kemudian hal ini, ya, dibantah oleh kebanyakan para penulis ulama Ahlussunnah bahwa ini riwayatnya adalah yang, ya, adalah perawinya dari kaum Syiah. Ya, sebetulnya di masa Muawiyah pun tidak ada orang di Muawiyah pun tidak merelakan dari pasukannya untuk melecehkan Ali dan Ahlul Bait. Illa an hadza syarat yarfudhu ba'du bahisin mutaqaddimi Ahlussunnah, dan ulama-ulama dari kalangan mutaqaddimi Ahlussunnah menolak riwayat ini. Kemudian juga Ibnu Katsir membantah adanya riwayat menyebutkan bahwa Hasan bin Ali meminta kepada Muawiyah semacam harta dengan jumlah tertentu gitu ya. Amwalan ta'ilah, meminta harta yang cukup besar dalam setahunnya kepada Muawiyah. Dan riwayatnya pun ya tidak benar. Sebenarnya Ibnu Katsir menjelaskan ya bahwa hal ini tidak mungkin karena Hasan itu bukanlah orang yang tamak kepada dunia ya. Bagaimana dia telah menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah, bagaimana, dan dia tidak termasuk orang-orang yang haus dengan harta dan segala macam. Riwayat tamma takdzibuha min qibal ba'd al-bahithin mutaqaddimi Ahlussunnah. Menurut ulama Ahlussunnah bahwa riwayat ini adalah riwayat yang palsu ya. Tidak ada pernah adanya syarat-syarat itu di dalam perjanjian yang dibuat antara Hasan dan Ali. Baik seperti umpamanya tidak ada pencaci makian kepada Ali ataupun adanya permintaan jumlah tertentu dari harta dari Hasan kepada Muawiyah. Ini tidak benar riwayat tersebut. Ini yang ingin kita ingatkan. Kemudian kalau kita tinjau apa sih yang membuat Hasan bin Ali bin Hasan bin Abi Thalib untuk menerima, apa motivasinya untuk menyerah kekuasaan, mencari solusi dari masalah yang dihadapi mulai dari masa ayahnya itu ya. Disebutkan dalam literasi dan referensi Ahlussunnah yaitu Adami Aqwal Hasan. Disimpulkan banyak dari ungkapan-ungkapan Hasan menyatakan tentang alasan-alasan yang dia lebih memilih untuk berdamai dengan Muawiyah itu ya. Dan para ulama telah mencoba mengumpulkan dari alasan-alasan itu, di antara yang pertama adalah dia lebih berharap pahala di sisi Allah dan menginginkan persatuan dan perdamaian di tengah umat Islam. Sebagaimana disebutkan oleh Nufair Al-Hadrami menyebutkan, dia bertanya kepada Hasan, "Qultu li Hasan bin Ali, inna an-nasa yaz'umuna annaka turidul khilafah." Dia sampaikan kepada Hasan bin Ali, "Manusia menuduh bahwa engkau ingin kekuasaan." Ya. "Kanat jamajil Arab biyadiyya." Dia katakan, "Kalau seandainya saya suka mencari kekuasaan, ya, sungguhnya ubun orang Arab itu berada di tanganku. Mereka memberi damai kepada orang yang aku beri perdamaian dan mereka siap untuk berperang ya, menghadapi orang yang aku perangi." Fataraktu ibtigha' wajhillah, ini alasannya. Aku tinggalkan itu semua demi mencari keridhaan Allah, wajah Allah, ya, lebih berharap kemuliaan di sisi Allah, ya. Dan itu aku tinggalkan dengan ikhlas karena mencari wajah Allah, mendapatkan pahala dari Allah, ya. Dan kemudian juga ini alasannya. Jadi motivasinya Hasan di sini benar-benar murni untuk mengharapkan wajah Allah, melihat wajah Allah di surga. Kemudian menghalapkan redan Allah, pahala dari Allah. Jadi ini juga bagi seseorang hendaknya ketika dia mengalah dari kedudukannya, dari haknya dia, ya, dia tidak akan kehilangan haknya itu. Tapi dia yakin bahwa Allah Subhanahu Wataala akan mengganti jauh lebih baik dari apa yang ada di dunia ini nih, dengan kenikmatan yang jauh lebih luas, lebih besar, lebih mulia, itu surga Allah Subhanahu Wataala. Maka jadi orang-orang yang memang motivasinya akhirat itu sangat mudah bagi dia untuk mengalah, untuk mencari kedamaian, perdamaian, ya, dan tidak bertahan dengan haknya dia, tapi dia mau mengorbankan haknya demi untuk mengharapkan keridhaan Allah SWT. Maka disebutkan ini ibtigha'a wajhillah. Wa qala fi khutbatihi allati tanazala fiha li Muawiyah, dan juga dalam khutbahnya yang dia ketua itu menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah, ya, dia mengatakan, "Taraktuhu li Muawiyah irata salah hadhihi al-ummah." Aku menyerahkan kuasa ini adalah demi untuk perdamaian umat ini, agar umat ini lebih baik lagi, ya. Ini adalah alasan-alasan yang dikemukakan oleh Hasan bin Ali bin Abi Thalib ketika dia menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Sebetulnya banyak riwayat di sini, ya. Yang tadi sudah kita nukilkan, dia mengatakan, ya, ini qad asbahtu ghairu muhtamilin ala muslimin daghinatan wa inni nadhiru lakum ka nadhri li nafsi. Saya hari ini tidak ada lagi merasa benci terhadap seorang pun dari muslim. Aku memilih, memilih untuk diri kalian apa yang aku pilih untuk diriku. Ya, wa ara ra'yan fala taruddu alayya. Aku akan melakukan sebuah keputusan, jangan kalian membantah, menolak keputusan itu. Innal ladzina taqrawuna minal jama'ah afdal mimma tuhibbuna minal furqah. Ini dalam makna yang sama tadi, sesungguhnya kalian tetap bersabar bersatu dalam sebuah persatuan, ya, walaupun tidak mendapatkan perkara yang kalian inginkan, itu lebih baik daripada kalian mendapatkan keinginan kalian tapi kalian berpecah belah. Kemudian juga disebutkan dalam masdar-masdar lain, yaitu doa Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk Hasan ini, karena yang sudah pernah kita sebutkan riwayatnya dari hadis dari Abi Bakar menyebutkan, ya, di mana sabda Rasul, inna ibni hadza sayyidun. Anakku ini adalah seorang tokoh terkemuka, wallahu ayyusliha bihi baina fi'atain minal muslimin. Semoga Allah nanti akan mendamaikan melaluinya dua kelompok kaum muslimin yang sedang berselisih. Maka oleh sebab itu, wa kana huwa dafi' ra'isi li tawajjuh Hasan ila suluh. Ini adalah sebetulnya alasan utama Hasan untuk berdamai, alasan utamanya. Ya. Ini hadis inilah yang membuat dia terngiang-ngiang di telinganya, dalam pikirannya, ya, di mana ini doa Rasulullah SAW dan puja Rasulullah kepada dia, ya. Inilah yang membuat dia melakukan taktik-taktik, ya, persiapan-persiapan untuk perdamaian dengan Muawiyah, berusaha melakukan perdamaian dengan Muawiyah, sehingga dia dari awal sudah berusaha dengan pidato-pidatonya memberikan mukaddimah atau persiapan mental bagi para pengikutnya, para pendukungnya untuk menerima keputusan tersebut. Yang ketiga adalah di samping doa Rasulullah SAW yang jelas tadi, juga untuk menjaga agar tidak terjadinya pertumpahan darah sama kaum muslimin. Ya. Dia berkata Hasan ini dalam sebuah ungkapannya. Ini juga bagi kita, ya, jangan sampai kita memprovokasi orang, ya, untuk demi perkara-perkara duniawi. Sungguh pada hari ini sangat mudah orang memprovokasi, ya, merobohkan sekolah, menutup sekolah orang, segala macam provokasi dan isu tipu daya, bohong, kebohongan. Subhanallah, bahkan berani katanya menghancurkan, membunuh, membakar. Jangan Anda kira bahwa itu adalah tidak akan Anda pertanggungjawabkan perbuatan Anda itu di akhir kelak. Ya, walau hanya satu botol minum, anak SD saja hancur gara-gara Anda memprovokasi masyarakat untuk merusak lembaga Islam, akan diminta pertanggungjawaban. Apalagi melayang nyawa. Ada yang terbunuh. Hancurnya fasilitas pendidikan, selama macamnya. Jangan kira hal itu akan, ya, Anda tidak akan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terutama adalah ormas-ormas, ya, yang bersikap bengis, radikal, ya, dengan orang-orang berbeda dengan kelompok mereka, selalu membuat isu-isu anti NKRI, isu ini itu, ya, memfitnah orang lain, mengaku merasa paling NKRI, ya, sehingga dengan mudah memfitnah, membuat tuduhan-tuduhan bohong demi untuk memprovokasi masyarakat kelompoknya, ya, mengusir, ya, menghambat pembangunan pendidikan orang lain, kelompok yang di luar kelompoknya. Ini sebetulnya, ya, nyata bagi penegak hukum, tapi kadang-kadang kita, ya, perlu penegak hukum harus mestinya bersikap tegas kepada mereka-mereka yang mereka tidak berwenang untuk menyetop. Mengapa kita punya pemerintahan yang jelas ada regulasinya untuk memerintikan sebuah lembaga pendidikan dan semacamnya, tapi mereka yang ngaku NKRI, mereka orang yang selalu berjalan di luar aturan, ya, yang mengambil sikap-sikap yang radikal. Tapi sebaliknya mereka suka menuduh orang adalah radikal. Ini pelajaran bagaimana Hasan ini demi menjaga tidak tumpah darah kaum muslim, dia katakan, khasyitu ayyaji ayyaumal qiyamah sabuna alfan. Saya takut nanti di hari kiamat datang 70 ribu orang, au samanu alfan atau 80 ribu orang, au akhsar au akal, baik banyak atau sedikit, kata beliau, tandahu audajuhum daman. Di mana leher mereka mengucurkan darah semua, ya, kulluhum yasta'dillaha fima huriqa damuhu. Lalu mereka menuntut kepada Allah, apa alasan darah-darah mereka ini dicucurkan, dikucurkan. Kenapa mereka dibunuh? Ya, itu dia takut nanti di persidangan Allah Rabbul Jalil di hari kiamat dia akan dituntut oleh orang-orang terbunuh gara-gara provokasi dia, gara-gara menjaga jabatan dia, gara-gara mempertahankan partainya dia. Ya, ini bahaya. Wa qala wa yaktubun nas bil madain. Dia berkata ketika Hasan berpidato di Madain, ala inna amrallahi waqi'un laysa lahu dafi'un. Ketahuilah sungguh keputusan itu pasti terjadi dan tidak ada yang bisa menolaknya. Ya. Wa in karihan nas, walaupun manusia tidak suka. Inni ma ahbabtu an aliya min ummati Muhammadin mithqal habatin min khardalin yuhraqu fihi majammatu min damin. Aku tidak mau, aku tidak suka memimpin umat Muhammad ini, ya, yang gara-gara, ya, untuk mendapatkan kekuasaan itu tertetesnya tertumpahkan setetes darah demi itu. Aku tidak rela. Aku tidak rela mendapatkan jabatan dengan menumpahkan setetes darah dari umat Muhammad. Tidak mau aku. Subhanallah. Ya, inilah jiwa yang besar. Ya. Kemudian qad alimtu ma yanfa'uni mimma yurdini, mimma yadurruni. Aku tahu apa yang bermanfaat bagiku dan apa yang mudarat bagiku. Ya. Kemudian falhaqu, ya, bitayyatikum. Ini maksudnya di sini kembalilah kalian ke rumah kalian masing-masing. Ini adalah dia membubarkan pasukannya yang telah dipersiapkan untuk menghadapi pasukan Muawiyah. Subhanallah, dengan akhlak subhanallah yang agung yang mungkin harus menjadi figur bagi kita-kita hari ini, ya, kemurahan hati, kerendahan hati Hasan ini, ya. Ya. Kemudian juga dia bicarakan, dia ungkapkan hal yang sama di waktu dia menyerahkan kuasa kepada Hasan, kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia katakan, ya, dia katakan sebetulnya ini bahwa aku melakukan ini taraktu li Muawiyah, aku serahkan kuasa ini Muawiyah, iradata salahi hadil umma wa hikni dima'ihim. Aku menyerahkan kekuasaan ini kepada Muawiyah untuk menjaga persatuan umat ini dan menjaga darah mereka. Ya. Oleh sebab itu para tokoh-tokoh politik, kepada tokoh-tokoh partai, kepada tokoh-tokoh ormas, berhentilah memprovokasi para pengikutnya, membenci kelompok lain, ya, bersaing saja dalam sehat, ajukan program-program yang baik, jangan buat hoax, kedustaan, kebohongan, memfitnah, ya, menimbulkan kebencian. Jangan. Karena itu semua Anda akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi sampai tertumpahkannya darah, ya. Apakah itu karena ada pengamanan dari pihak keamanan mati atau gimana pun, ada korban-korban, itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun Anda bebas dengan hukum di dunia, ya, tapi di akhirat kelak semua akan diminta pertanggungjawaban. Baik. Kemudian juga alasan lain disebutkan adalah karena memang Hasan sudah membaca karakter masyarakat Kufah. Bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak punya pendirian yang jelas di dalam setiap keputusan. Ya, dia melihat bagaimana sikap orang Kufah yang mengaku sebagai pendukung Ali bin Abi Thalib di masa kekuasaan ayahnya Ali bin Abi Thalib. Nah, ini ya, itiraf jaysh al-Iraq wal Kufah. Jadi melihat kegambangan, kegaduhan yang ada di pada kepribadian orang-orang Kufah ini, ya. Ini dikatakan Ibn Athir al-Jazari dalam kitabnya Kamil fit Tarikh, ya, Tarikh Ibn Athir, qila lil Hasan, dikatakan kepada Hasan, ma hamalaka ala ma fa'alta? Apa yang membuatmu mengambil keputusan itu, hai Hasan? Maksudnya berdamai dengan Muawiyah. Qala karihtu dunya wa ra'aitu ahli Kufah. Aku sudah benci dengan dunia ini. Dan aku melihat penduduk Kufah, maksudnya orang-orang yang mengaku pro mendukung Hasan, qauman laisiku bihim, adalah orang yang tidak bisa dipercaya. Adalah orang yang tidak bisa dipercaya. Dan ini kenyataan banyak dalam sejarah, ya. Banyak para pendukung yang katanya siap mendukung, setelah itu dia mundur. Ya, juga ada ini. Para pengkhianat banyak. Rasa Kufah ini banyak pengkhianat. Nanti akan kita lihat bagaimana pengkhianatan mereka terhadap Hussein, saudara dari Hasan. Kita akan bahas nanti bagaimana sejarah terbunuhnya Hussein dan bagaimana pengkhianatan dari masyarakat Kufah. Dan juga terhadap, yaitu Muslim bin Uqail, ya, nanti saudara sepupu dari Hasan sendiri. Kita akan bahas nanti pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Maka di sini dia nyatakan sendiri, ketika ditanya, ada orang bertanya kepada Hasan, kenapa dia berpikir, dia sudah tidak suka dengan dunia ini lagi lah. Dia melihat masyarakat Kufa, katanya, qauman la yathiqu bihim, orang yang tidak bisa dipercaya. Ya, qauman la yathiqu bihim ahadun abadan illa ghul. Tidak adalah seseorang yang mau, ya, dalam Kufa ini tidak ada orang yang bisa percaya seorang pun di antara mereka, kecuali cara mereka akan, kecuali akan dikalahkan. Laisa ahadun minhum yuwafiqu akhar fi ra'yi wala hawan. Tidak ada di antara mereka itu bisa bersatu dalam sebuah keputusan, baik dalam pendapat maupun hawa nafsunya. Mukhtalifina la niyata lahum fi khairin wala syarrin. Ya. Mereka selalu suka berpecah belah. Enggak jelas keinginan mereka, apakah kebaikan atau keburukan. Ya. Laqad laqiya abi minhum umuran 'idhaman. Ini pernyataan Hasan. Sungguh ayahku telah menjumpai dari mereka perkara-perkara yang sangat mengkhawatirkan. Ya. Membahayakan sekali, kata Hasan. Kulihat ayahku telah menerima risiko yang begitu berat dari bagaimana sikap mereka. Falaita syi'ri liman yasluhuna ba'di. Ya. Aku tidak tahu siapa yang cocok untuk mereka ini, untuk memperbaiki mereka. Wa ya asra'u biladi kharaban. Ini adalah kaum orang rakyat yang cepat hancur nanti. Negeri mereka akan hancur. Ini kata Hasan. Dan memang sudah semenjak Rasulullah SAW, Rasulullah sudah memberikan kabar bahwa daerah Kufa daerah yang penuh dengan fitnah. Ya, sampai hari kiamat daerah ini akan selalu ada fitnah-fitnah, tidak berhenti dari bentuk fitnah perperangan dan segala macamnya. Sehingga ini adalah negeri yang cepat hancur, kata Hasan. Di antara sebab lain adalah, sebutkan oleh Bakar bin Ibn al-Arabi, ini Ibn al-Arabi dari ulama Malikiyah. Wa amila Hasan muqtala halihi. Hasan ini mengambil keputusan sesuai dengan kondisinya. Fa inu salaha hina ishtaral amru alaihi. Ini ishtaral amru alaihi wa kana dhalika bisabin samawiyya wa maqadir azaliyya wa mawa'id min sadiq li sadiq. Ini sini sebutkan alasannya sama dengan yang sebelumnya. Ini memang sudah kehendak Allah SWT dan sudah diprediksi dan sudah merupakan satu-satu bukti dari mukjizat Nabi SAW. Wa minha mara'a min tasattuti ara'i man ma'au. Di antara juga alasannya melihat, ya, kesimpang siuran dari pendapat orang-orang yang bersamanya. Wa minha annahu tu'ina hina kharaja ila Muawiyah. Di antara dia melihat bagaimana dia menerima risiko, dia dibacok ketika dia mau menemui Muawiyah. Fa saqata an farasi, sehingga dia jatuh dari tunggangannya. Wa dawa jurhahu, kemudian dia obati lukanya hatta baria, sampai sembuh. Fa alima anna ma indahu may yunafiq alaihi. Maka di sini Hasan menyadari bahwa di tengah-tengah orang pendukungnya ini terbanyak terdapat orang munafik, wala ya'manuhu, dan tidak bisa dipercaya untuk dirinya, la'ala nafsi, tidak bisa ya, dipercaya tentang keamanan dirinya. Di antara juga annahu ra'al khawarij wa ahatu bi atrafi, dan dia melihat orang-orang khawarij juga bercampur di dalam pasukan yang mengaku sebagai pendukungnya itu. Wa 'alima annahu istaghalla bi harbi Muawiyah istawla al khawarij 'ala bilad. Jadi Khawarij ini bergabung dengan pasukan Hasan, tujuannya ingin mengalahkan Muawiyah. Setelah itu mereka akan berbalik lagi untuk memerangi Hasan bin Ali. Ini pandangannya luas, ya. Hasan bin Ali itu melihat kondisi orang yang ada di sekitarnya, pendukung-pendukung ini apa saja karakternya. Dia baca ini, Khawarij ini ada maunya. Memang sekarang dia pura-pura bersama Hasan untuk menghadapi Muawiyah, tapi sebetulnya hakikatnya dia juga ingin memerangi Hasan, ya. Nah, ini politik-politik pola begini juga berlaku di banyak kekacauan yang di zaman sekarang gitu. Ya, dia bergabung dengan ini dulu, setelah ini kalah baru dia akan berbalik. Nah. Kemudian wa alima anna istaghalla bi harbi Muawiyah istaghalla Khawarij 'ala bilad. Ini tujuannya adalah kalau dia memerangi Muawiyah, Khawarij akan memperluas juga kekuasaan mereka. Wa istaghalla bi Khawarij istaula 'alaiha Muawiyah, ya. Wa istaghalla bi Khawarij, jika dia fokus untuk memerangi Khawarij, yani, maka juga Muawiyah akan berkuasa juga. Akhirnya lebih baik diserahkan saja secara baik-baik dan kembali dijadikannya, kembali kaum muslimin berada di sebuah pasukan yang bersatu. Ya, baik. Kemudian alasan lain disebutkan di sini adalah dalam kitab-kitab banyak lagi ya. Insyaallah ya. Kita akan lanjutkan pada pembahasan yang akan datang, yaitu bagaimana setelah perdamaian itu kemana Hasan pergi dan bagaimana beliau kehidupannya setelah perdamaian dan bagaimana beliau wafat. Insyaallah kita akan bahas dan bagaimana beliau dikuburkan. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Untuk kesempatan ini barangkali Cukup sampai di sini dulu apa yang kita bahas untuk tentang perdamaian dari Hasan bin Ali dengan Muawiyah. Ya, sekarang pembahasan kita sudah selesai, terjadinya perdamaian antara Muawiyah, antara Hasan bin Ali dengan Muawiyah. Nah, berikutnya kita akan bicara bagaimana kehidupan Hasan setelah perdamaian itu, di mana dia hidup, kemana keluarganya dibawa, kemudian bagaimana beliau, di mana beliau meninggal dan di mana beliau dikuburkan, ya, dan berapa faedah-faedah nanti ataupun isu-isu negatif yang berkembang dalam kehidupan beliau, nanti akan kita jelaskan juga bantahan-bantahan dari ulama Ahlussunnah Jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya kita akan lihat atau dengarkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa kita jawab, akan kita jawab. Baiklah Ustaz, terima kasih atas nasihatnya dan juga pembahasan yang begitu bermanfaat yang Ustaz sampaikan untuk kami pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan untuk kita semuanya. Ikhwatul Islam, gini, selanjutnya kami akan membuka kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan ini. Silahkan Anda menghubungi nomor kami di 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana berasal. Untuk pesan singkat di 0819896543. Silahkan, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini? Di mana? Dari Umu Iqbal di Jambi, Ustaz. Silahkan Umu Iqbal. Ya, ini mengenai, menyimpang sedikit dari tema, Ustaz. Mengenai hadis Nabi yang mengatakan ada golongan yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Salah satunya tidak meminta ruqyah. Itu apa maksudnya Ustaz ya? Sedangkan kita kadangkala memerlukan untuk diruqyah kayak gitu. Padahal kita tidak belum menguasai tahsin atau tajwidnya. Jadi kita butuh untuk diruqyah. Jadi apakah kita melanggar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini Ustaz? Itu aja Ustaz, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ustaz. Baik, untuk pertanyaan tadi yaitu tentang hukum minta ruqyah, bagaimana dengan penjelasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan wala azab. Meminta ruqyah bukan berarti orang itu tidak akan masuk surga, cuman dia tidak termasuk golongan yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Tidak termasuk ke dalam golongan ini. Tapi bukan berarti orang minta meminta ruqyah dia telah berdosa atau dia tidak akan masuk surga, bukan begitu maksudnya. Maka oleh itu hukum minta ruqyah itu makruh yang disebutkan oleh para ulama. Jadi kalau memang kita butuh tidak bermasalah kalau kita meminta, tetapi afdolnya kita meruqyah diri kita sendiri, kita berusaha menghafal ayat-ayat yang digunakan untuk meruqyah maupun doa-doa yang terdapat dalam sunnah Rasulullah SAW, biasakan meruqyah ruqyah mandiri, itu lebih baik. Maksud 70.000 itu yang masuk tadi ya, alladzina yastarqun wa la yaktun wa la yatayarun wa la rabbihim yatawakkalun. Jadi 70.000 orang masuk, yang itu orang rombongan yang pertama-pertama masuk ke dalam surga. Tapi ada juga orang yang masuk surga tidak termasuk golongan itu, dia masuk surga ya. Dia tidak masuk neraka, dia masuk surga. Tapi tidak termasuk golongan yang tadi. Ya, setelah itu dia masuk surga gitu, atau tidak termasuk ke dalam bagian itu yang 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Tapi dia mungkin saja dia tidak masuk neraka, dia masuk surga. Tapi kan kecepatan atau bedanya adalah dari segi kedahuluan masuk surga saja. Ya, yang ini lebih dahulu, yang dia mungkin setelah rombongan itu masuk surga. Nah, ini satu penjelasan para ulama. Jadi bukan berarti orang minta ruqyah telah berbuat dosa dan kemudian dia akan dihisab dengan dosa. Dia tidak berdosa, dia minta ruqyah tidak berdosa. Ya, tetapi itu halnya makruh saja, ditinggalkan lebih aula. Jadi bukan berarti dia kalau minta ruqyah tidak masuk surga atau dia akan dihisab neraka. Tidak begitu pemahamannya. Maksudnya orang minta ruqyah tidak termasuk ke dalam kelompok tadi. Tapi ada orang yang masuk surga banyak sekali ya, kelompok-kelompoknya, di antaranya orang berpuasa, masuk pintu royan, zakat, salat dan selamat birrul walidain. Dia masuk surga tanpa masuk neraka, iya. Ya, tapi dia azab juga dia. Ya. Tapi dia tidak termasuk pada bagian yang lebih dahulu, itu minas sabiqin ila jannah, orang yang pertama-tama masuk surga. Ya, maka Ini yang dijelaskan para ulama. Jadi bukan berarti dia itu tidak akan masuk surga dengan minta ruqyah itu. Tapi keutamaan yang tadi dia tidak dapat, betul itu. Tapi bagaimana kalau orang itu bertobat, Ustaz? Ya kalau bertobat semuanya Allah Subhanahu wa taala akan ampuni gitu. Ya, dengan orang sudah meninggalkan itu kemudian dia bisa saja dia masuk ke dalam kelompok 70 ruqyah tadi kalau dia memang sudah meninggalkan perbuatan itu dan menyadari hal itu dan tidak lagi diulangi oleh dia. Tapi hukum minta ruqyah itu hanya makruh saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihatnya. Selanjutnya kami akan bacakan pesan singkat dari saudari Fitria di Tangerang Selatan. Ustaz, mohon maaf, ana belum tahu apakah Muawiyah itu maksudnya Abu Sufyan. Apakah itu Abu Sufyan yang diislamkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat Mekah dibebaskan? Apakah dia istrinya Hindun? Apakah Hasan alaihi salam mempunyai anak? Silakan Ustaz. Abu Sufyan adalah bapak dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi Muawiyah itu anaknya Abu Sufyan. Ya, Muawiyah ini adalah nanti akan kita bahas nanti biografinya dan juga kekuasaannya setelah kita bicara selesai masa Hasan bin Ali ini. Bagaimana dia kehidupannya, bagaimana dia masuk Islamnya? Dia masuk Islam adalah di waktu Fathu Makkah, ya, bersama orang tuanya. Kemudian dia adalah seorang penulis wahyu, ya, Muawiyah seorang penulis wahyu dan juga dia adalah saudara dari istri Nabi SAW, Ummu Habibah, ya, binti Abi Sufyan. Dia seorang juga pernah menikahi istri beliau, salah satu istri beliau adalah dari anak Abi Sufyan yaitu Ummu Habibah, saudari daripada Muawiyah. Maka oleh sebab itu Muawiyah itu disebut yaitu Khal Ummul Mu'minin, yaitu paman orang-orang beriman. Karena saudarinya Ummu Habibah adalah Ummul Mu'minin. Taib. Hasan, turun Hasan nanti akan kita bahas di akhir. Kita akan sebutkan di anak-anaknya juga perlu ada yang bernama dari para kalangan sahabat. Ya, nanti akan kita bahas siapa saja nama anak-anak dari Hasan bin Ali. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Ya, insyaAllah akan selesai dari pembahasan tentang berkenaan dengan Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fiik, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya dari Abdullah yang bertanya, assalamualaikum Ustaz. Pengangkatan pemimpin di zaman Khalifah Rusyidin, apakah ada kesamaan dengan pengangkatan pimpinan di zaman Orde Baru saat ini, di mana yang mengangkat presiden adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat? Jazakumullah khairan Ustaz, silakan. Di dalam Islam, cara pengangkatan pemimpin ada berapa bentuk. Pertama, imma ditunjuk oleh pemimpin yang sebelumnya disebut dengan pemimpin yang calon pengganti walul ahd. Orang yang sudah ditunjuk oleh pemimpin sebelumnya. Itu dengan wasiat, seperti penunjukan Umar oleh Abu Bakar Siddiq Anhu. Jadi Abu Bakar langsung menunjuk Umar sebagai penggantinya. Itu dengan sebut dengan istikhlaf. Ya, dengan istikhlaf. Penunjukan sebagai pemimpin secara langsung oleh pemimpin sebelumnya. Yang kedua disebut dengan Ahlus Syura. Ahlus Syura sebenarnya yang dibentuk oleh Umar ketika dia membentuk 6 Ahlus Syura untuk memilih pemimpin setelah dia. Ya. Nah, Ahlus Syura ini boleh memilih di kalangan mereka sendiri atau di luar kalangan mereka sendiri. Terus ada lagi Ahlul Hal wa Aqdi. Ahlul Hal wa Aqdi ini dicontohkan oleh para ulama ada penunjukan Ali bin Abi Thalib. Di mana setelah wafatnya Utsman tidak menunjuk Ahlus Syura. Tetapi Ali bin Talib ditunjuk, diangkat menjadi khalifah oleh Ahlul Halli wal Aqdi, yaitu para senior dari para sahabat Nabi SAW yang masih hidup, dari para tokoh-tokoh, daripada panglima-panglima pimpinan pasukan muslimin, ya, tokoh-tokoh senior dari para sahabat yang ada di Madinah, itu yang disebut Ahlul Halli wal Aqdi. Walaupun tidak secara resmi nama-nama mereka tidak disebutkan sebagai Ahlul Halli, tapi mereka itu kedudukan seperti Ahlul Halli wal Aqdi, jadi dipungsikan sebagai Ahlul Halli wal Aqdi. Walaupun tidak terbentuk secara organisatornya terorganisir, tentu nama-namanya berkumpulan gitu ya. Ini secara detail ada nama-namanya. Tapi disebutkan para ulama bahwa memang itu Ahlul Halli wal Aqdi. Jadi para senior dari kepala suku atau perkara adat atau perkara toko-toko ya dari setiap bidang pemanya itu Ahlul Halli wal Aqdi. Yang keempat disebut dengan itu namanya Al-Mughalabah. tiga bentuk cara pengangkatan pemimpin yang pertama tadi itu sah. Nah, maksudnya itu adalah direkomendasi dan di proses yang digunakan dalam Islam. Ada bentuk yang ketiga adalah al-mughalabah, yaitu dengan cara kekuatan. Jadi ada dia meraih kekuasaan karena dia punya pasukan, kemudian dia mampu memimpin sebuah negara dan dia kuasai. Itu al-mughalabah. Al-mughalabah prosesnya tidak dibolehkan karena akan menjatuhkan korban, ya. Dan maka di dalam hal ini jika terjadi sifat seperti itu, para ulama kita memberikan pandangan. Jika mughalabah ini oleh pasukan ingin menggulingkan pasukan resmi, maka kaum muslimin wajib sebetulnya membela pasukan resmi dan menupas pasukan yang memberontak ini. Karena Rasulullah SAW ketika ditanya tentang tentang akan banyaknya nanti ya khulafa nubuwah salasu sana dalam hadis yang lain terus menyebutkan satakunu khulafa fataktsur, akan banyak pemimpin-pemimpin nanti dalam hadis Muslim, riwayat Muslim, satakunu khulafa fataktsur, akan banyak nanti khulafa-khulafa pemimpin-pemimpin ya, kata Rasulullah SAW di akhir zaman. Lalu sahabat bertanya, apa nasihatmu ya Rasul, siapa mendapati antara kami hal itu? Fu baitil awal fal awal, penuhi, ambil, angkat jadi pemimpin, baiatlah yang pertama menjadi pemimpin. Ya, dalam hadis lain, ya, idza ja'akum amrun amrukum jami', ya, idza kalau ada orang yang datang ingin memecah belah persatuan kalian, ya, fadribu unuku kainaman kana, maka penggal lehernya siapa saja dia kalau ingin memecah belah persatuan kalian yang sudah berdiri dalam kekuasaan yang resmi. Ya, dalam fadribu unukul akhir au akhir, hendaklah dia bunuh orang yang mencoba menggulingkan kekuasaannya resmi. Nah, ini di dalam Islam begitu. Tetapi ketika dia sudah, dan prinsip sahabat sebagian malah untuk menjauhi fitnah, ya, menjauhi fitnah, maka dia mundur dari fitnah sebagai Ibnu Umar, mundur dalam, tidak ikut dalam perang Siffin dan semacamnya. Kemudian ada ketika dia benar-benar bisa berkuasa, yang memberontak tadi benar-benar berkuasa, ya, walaupun dia mungkin orang yang tidak berlayak untuk berkuasa, seperti dalam hadis sebutkan wa in kana 'abdan habasyan mujaddal al-ataraf, dalam satu riwayat lain walaupun dia seorang budak dari negeri Habsa, kemudian juga dia tidak sempurna ciptaan anggota badannya, ya, maka wajib ditaati, isma'u ta'i kata Rasulullah, wajib taat. Kalau dia sudah berkuasa dengan kekuatannya karena dia punya pasukan yang besar, kemudian angkatan perang yang kuat, dan dia menguasai kondisi, saat itu kita wajib taat kalau dia dapat menguasai kondisi dan menguasai kekuasaan, menggulingkan kekuasaan yang resmi itu. Kenapa? Karena tidak boleh lagi memberontak lagi, memberontak lagi tidak akan selesai permasalahan. Islam di sini ingin memutus mata rantai tidak berlangsungnya kericuhan, perselisihan, perperangan, pembunuhan. Nah, diputus itu. Nah, mughalabah ini tentu bermacam-macam. Ada mughalabah dengan senjata, ada mughalabah dengan kekuatan suara. Maka sebetulnya sistem demokrasi ini, saya tidak katakan sistem mughalabah secara murni, tapi mendekati sistem mughalabah itu karena memiliki kekuatan dengan bentuk suara. Nah, itu yang saya lihat, ya, sesuai apa yang sepanjang yang apa saya ketahui, ya, sepanjang apa yang saya ketahui, saya melihat dia lebih dekat dengan sistem mughalabah, yaitu memiliki kekuatan dalam bentuk pemilihan suara yang lebih banyak. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Dan kami akan bacakan pertanyaan terakhir dari saudara kita Hendra di Tangerang yang bertanya sebagai berikut. Ustaz, apakah benar kisah Abu Dzar pernah mengkritik kekhalifahan Utsman bin Affan, dan apa penyebabnya hal ini bisa terjadi? Jazakumullahu khairan. Silakan Ustaz. Kita sudah selesai sebetulnya bicara masalah ini, bahwa Utsman pernah memukul Abu Dzar, itu semuanya riwayatnya bohong, dan Abu Dzar itu mengkritik Utsman juga tidak ada riwayat yang sahih, ya. Oleh sebab itu peristiwa-peristiwa itu sudah kita jelaskan sebelumnya, bahwa apa yang diberitakan-beritakan itu adalah riwayat-riwayat datang dari Syiah, ya, yang mereka ingin menjatuhkan kehormatan ataupun isu-isu yang disebar saat itu oleh orang-orang yang ingin memberontak kepada Utsman, Ya, zaman sekarang juga parahnya hoax, apalagi di zaman itu masih belum ada aja media sosial sudah bisa membuat semacam gerakan demikian, ya, memprovokasi orang dengan isu-isu yang bohong itu. Sebetulnya hal itu semuanya tidak ada terjadi di di masa Utsman, pemukulan sahabat siapapun saja ataupun ada sahabat mengkritik. Kalau Utsman dikritik, yang saya ingat itu adalah kritikan dari Ibnu Mas'ud ketika beliau menyempurnakan salat di Mina. Adapun riwayat tentang Abu Dzar, saya belum menemukan apakah kisah itu benar tidaknya, ada yang sahih. Sepanjang saya baca dari referensi yang saya baca, hal itu tidak benar ada terjadinya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian untuk kesempatan ini kita berjumpa dalam pembahasan kita. Semoga apa yang kita bahas ini dapat kita ambil faedah-faedahnya dan kita dapat menjadikan sebagai pedoman dan tuntun kita dalam menghadapi kondisi dan situasi yang kita alami dalam perjalanan kita ini, dalam perjalanan hidup kita. Ya, terima kasih banyak untuk semua para ikhwan yang telah bergabung pagi ini dan juga para akhwat serta juga para kru yang bekerja di pagi ini, baik di studio Cilengsi maupun di studio mini Jember. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.